curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Lagi aja ngalah cerita maning. Judulnya dorong-dorongan. Dorongan apa? Tinggal sorong. Ayo gue pay, gue ya. Ke ceritane ana sepasang suami istri Kang, lanang wadon. Sing lanang jenenge Sandal, sing wadon jenenge Sandi. Pas banget iki ya. Jajal wis ke cerita-cerita nek wong lanang wadon ke lagi turu. Pulas banget. Esuk-esuk ya jam-jam loro esukan ke lah. Nah, pas lagi turu kae kuwe jigi-jigi kan wong ketok pintu. Ana wong gugae wong turu. Kayang apa? Lah wis gale diambani bae kuping Erika. Assalamualaikum. Kiye umah wong apa mas setan kiye ya? Umah wong kurang ana sini babar protes. Disalami kene jawab jajal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya papan ki masih teki aja sekarang pada wari war mertamu jajal. Jam pira iki dideleng jajal dideleng jam pira iki? Jam loro esuk. Maksane mau lagi turu, kok malah mertamu? Wah, nyongke lagi mabok. Nyongke wis nenggak karena telung gendul. Rika aja muncul-muncul kayak gue. Aja ngegas sangkeme tampungnya apa kepriwe Rika karep-karepe. Wah, bong mabok ya. Ala pantes, pantes orang tiba ya mertamu. Ngapa kau ngeneh-ngeneh? Harap ngeseng mabok apa? Sudah kemana kowe? Mari lu ngak, mungkin. Nyonggar poran jaluk sumbangan, nyonggar poran jaluk sedekah, aja diurak, nyokon jaluk tolong, kan didorong nan jajal. Apa? Jaluk didorong nak? Sore, aja ngasih, ganggu wong turu, esok-esok kubut-kubut malah jaluk tolong dorong nak. Dorong rewek, mulanya maning-maning nge mobil gue aja mabok. Dan dorong macet nang dalan lora kebek, rakasih akong dorongi barang. Wes lu ngari. Aja ditutup deset lawang ngekiri karo ngedorong mobil ora. Aduh, Jan. Temenan ge yuk, Kang. Itu jaluke tulung kon dorong, bu dorong apa nurung genah perintahe, malah ora gelem akhirnya mlebu maring-maring kamar turu maning. Lah bojone malah ngomahe. Bapak ek. Rika kowe jane menungsa apa tuh jane ya? Lah rumahmu kok lagi turu karo menungsa apa karo ketek? Ya ora maksud Rika dijaluke tulung kon dorong mobil bae ora gelem. Rika apa jane rek emutan ya? Demiyen Rika lagi nang ngaring alas kampungan ten balik kondangan kan kubang kampung. Pikir Rika mek macet kan tenan udar sing dorong sapa maning jajal. Nek kudu wong kono, jane melas kaya kae lah. Ditulungi jajal kan ditulungi. Ge maket sampira ke mak jam loro mak nang bendelong bal kesel lah mak kek. Pengen turu pengen istirahat. Pengen menikmati suasana malam lo bersamamu mak. Alah, gue sih ngasih maning tayeng. Sing jelas ke tulungi di sini lah. Didorong masih jalan anak lah melah situ deh. Astagfirullahaladzim mak. Kita jam pira ke mak. Rika gelam nulungi. Apa nyontek mudu ndak tulungi nayong. Men, konyong katut sanggap ya kena. Sebani. Oh, wadon. Dasar. Temenan ge, gara-gara didesak nang bojone, nang sing wadon akhirnya sing lanang gelem nulungi. Metu maring gili, langak longok karena nang mobil. Wong sing jaluk tulung mau ki nang ndi mau ki. Aya gue. Wong mabok nang ndi kowe mau ya? Aku butuh bantuan apa ora iki sing kedung metu ki. Cepetan jarane kon dorong. Ndi sing ati dorong, Ndi? Wong mabok. Weh Kang, wahahaha, kayak nyolong kene ge, nang survei jambu, nang jajar tertikan Amerika, kayak kene ge, tolong didorong akan kene jajal. Wah, lah kau ngapa? Kau malu petan nang kono, bisa yuk dorongin aja nih mobilnya nih. Wah, mulane Rika nek dijaluk ki tulung kuwi direngok nang depit. Rika kuwi ora tak perintah kon dorong mobil, ki tulung nyoleh ki dolanan yun-yunan didorong nang jajal. Ayo cepetan jak nulungi, cepetan ngene dorong nang yun-yunane ngene yo. Ayo. Ora cepet, cepet toat. Wong mabuk gak masalah kowe. Wong mabuk kowe bebas. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.